nikmat yang tidak terhingga. Mata kita masih bisa menangkap cahaya sehingga melihat. Telinga kita masih bisa menangkap suara sehingga mendengar. Seluruh darah masih mengalir di urat-urat sarafnya. Semua daging dan otot masih melekat di tulangnya dan tulang masih dikuatkan dengan sumsum yang ada di dalamnya. Dan energi yang luar biasa mengalir sedemikian deras di tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Di luar tubuh kita air tidak pernah habis walaupun di musim kemarau. Masih bisa mandi, minum, mencuci pakaian. Dan seluruh yang kita butuhkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, hewan tunggangan ataupun yang akan disembelih dimakan dagingnya tidak terhingga. Dan terlalu banyak nikmat Allah yang tidak terhitung. Allah subhanahu wa ta'ala hanya minta kepada kita saudaraku untuk menikmati dan mensyukurinya. Dan mensyukuri dengan kalimat Alhamdulillah. Maka seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita panjatkan selawat dan taslim senantiasa sebagai kata sambutan hormat kepada idola kita, kiai kita satu-satunya, suri tauladan semua orang yang beriman. Siapapun yang mengikutinya, beriman pada bawahan risalahnya, hidupnya akan tentram, dadanya akan lapang, punya panduan hidup, mana halal dan mana haram, dan pada saat meninggal masuk ke dalam surga. Dan semua orang yang memungkir risalahnya, kufur pada apa yang dibawa dalam bentuk ajarannya, pasti dadanya akan sesak, hidupnya susah, tidak ada panduan, dan pada saat meninggal masuk ke dalam api neraka. Allah dan malaikatnya juga memberikan salam hormat kepada beliau. Maka sangat wajar kalau kita sebagai orang yang ingin selamat dan juga menjadikan beliau sebagai suri teladan selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim dan malam ini semoga Allah berkahi waktunya, pasal ke-17. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka. Menghormati para ulama serta wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Jadi ada 3 subbahasan dari judul ini. Beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka. Ini bahasan sendiri. Menghormati para ulama, ini bahasan sendiri. Serta wajibnya patuh dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, ini juga bahasan sendiri. Tapi oleh Syekh Abu Bakar Jazairi rahimahullah disatukan dalam satu bahasan pasal. Beriman, sudah sering saya ulangi, adalah mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh. Mengikrarkan dengan lisan, kita memang mengatakan seperti orang beriman kepada Allah, mengucapkan bismillah pada saat mau makan, alhamdulillah pada saat selesai makan, mau tidur, bangun tidur, keluar rumah, masuk rumah, segala macam aktivitas mengikrarkan nama Allah. Di sini beliau menekankan beriman kepada mencintai para sahabat. Jadi harus diikrarkan dengan lisan memang. Seperti misalnya contohnya kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan semua sahabat. Tidak terkecuali kita mengucapkan dengan lisan kita, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka beriman dengan lisan mengucapkan itu. Lalu meyakini dalam hati bahwasanya memang mereka adalah pilihan-pilihan Allah. Mereka makhluk-makhluk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka layak menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita hidup di fase Mekah dulu. Tidak ada lampu, enggak ada teknologi seperti sekarang. Ada orang muncul buta huruf, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tiba-tiba ngaku nabi. Coba tanya diri Anda masing-masing, kalau kita hidup pada zaman itu, apakah kita bisa menjadi orang-orang yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya terus terang pribadi ragu dengan diri saya. Kalau saya hidup pada zaman itu, mungkin saya bisa bersama dengan Abu Jahal, na'udzubillah. Tapi sekarang Al-Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, ulama-ulama banyak, menyampaikan buku-buku agama lengkap. Gampang kita beriman, terlebih lagi kita lahir, orang tua kita sudah Islam. Bagaimana posisi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabatnya Abdurrahman ibn Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, semuanya sahabat-sahabat, orang tuanya masih dalam keadaan kufur awalnya. Lahir orang lagi sembah berhala, mohon-mohon menyembelih untuk berhala. Mereka lahir sudah begitu keadaannya. Bukankah kita akan terikut dengan arus kalau kita lihat begitu orang tua kita? Belum lagi orang yang beriman disiksa, dipukulin, digebukin, sampai ada yang dibunuh. Kita tahu kisah sahabat yang mulia Yasir dan juga istrinya Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal hanya karena beriman kepada Allah. Sumayyah seorang wanita di zaman itu mengikuti dan meyakini risalah Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca, gak bisa nulis, Al-Quran belum sempurna, masih baru beberapa ayat yang turun, sampai ditusuk perutnya oleh Abu Jahal, tetap aja dia mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana itu kedudukan mereka? Gak gampang itu. Zaman dulu dipanggil berjihad, berperang di jalan Allah, mereka di saf awal. Padahal zaman dulu orang berhadapan sama musuh itu pedang sama pedang, bisa terpotong tangannya, bisa dipenggal lehernya, bisa diobrak-abrik tubuhnya. Bukankah Hamzah radhiyallahu anhu dipotong hidungnya, dibelah dadahnya di perang Uhud sampai tidak dikenal? Waktu dicari, Nabi SAW suruh cari Hamzah di perang Uhud, tidak diketahui karena hidungnya sudah enggak ada, darah semua mengalir di dadahnya, dan dikenal oleh para sahabat hanya karena ada bulu bulu merpati yang dia pasang di baju perangnya. Bagaimana mereka bisa berkorban seperti itu? Makanya kedudukan sahabat bukan main-main. Kedudukan orang-orang yang hidup di zaman itu yang bisa mengikuti risalah Nabi SAW itu bukan hal yang ringan. Sahabat ini diberikan definisi oleh para ulama adalah orang-orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepala, harus disaksikan oleh matanya, lalu mengikrarkan beriman kepada Nabi SAW syahadat di hadapan beliau atau di para sahabatnya, kemudian dia mendatangkan dan menyampaikan kepada Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah meninggal dalam keyakinan tersebut, baru dikatakan sahabat. Kalau ada orang yang beriman pada zaman itu dengan Nabi SAW tapi tidak melihat Nabi SAW dengan mata kepala, bukan sahabat namanya. Banyak contohnya, ada misalnya Abu Muslim Khulani rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur sekali dari negeri Yaman, sampai dia sempat mau dibakar oleh Aswad al-Kunsi, salah satu orang yang mengaku Nabi juga pada saat itu. Dia pas pergi ke Madinah, pas tiba kemarin baru Nabi SAW dimakamkan, padahal dia beriman dulu. Sampai waktu dia masuk di masjid, Umar bin Khattab datang mendekati lalu mengatakan, sepertinya perasaan saya menganggap orang ini saya kenal. Lalu tiba-tiba Umar bin Khattab bertanya, bagaimana beritanya saudara kita yang sempat selamat dari pembakaran musuhnya Allah di Yaman? Maka Abu Muslim mengatakan, Allah telah menyelamatkan dia dari kejahatan orang itu. Lalu kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kamu dia, orang itu? Maka Abu Muslim mengatakan, iya, sayalah orangnya dan saya ingin bertemu dengan Nabi SAW, tapi Nabi SAW sudah meninggal dunia. Dan ulama masukkan Abu Muslim Al-Khulani yang terkenal dengan keimanannya itu kategori tabi'in, bukan sahabat, karena tidak sempat lihat Nabi SAW dengan mata kepala. Ada terkenal Shuraih, diberikan julukan Shuraih Al-Qadhi. Shuraih ini terkenal 60 tahun jadi hakim dari zaman Umar bin Khattab di 5 khalifah, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Yazid bin Muawiyah. 5 khalifah ini semuanya dia menjadi hakimnya karena adilnya, terkenal dengan kesolehannya, tapi juga belum beriman di zaman Nabi SAW, tapi tidak sempat lihat Nabi SAW dengan mata kepala, masuk dalam kategori tabi'in, karena harus lihat dengan mata kepala. Uwais Al-Qarni yang terkenal dari Yaman, hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak sempat melihat Nabi, maka tidak dikategorikan sahabat. Sahabat ini punya definisi tersendiri. Sahabat ini teman-teman sekalian punya kedudukan yang sangat mulia dalam agama kita, karena mereka melihat Nabi saja sudah sebuah penilaian, gitu kan? Belum lagi beriman, belum lagi mereka ikut berjuang bersama Nabi SAW, berjuang membela agama ini. Mereka lah, karena beberapa kasus di antara mereka turun beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Karena kasus misalnya ada suami istri yang bertengkar, kemudian turunlah ayat. Mungkin kasus peperangan mereka membunuh orang-orang kafir, turunlah ayat. Kasus pengharaman khamr misalnya, minuman keras, juga turunlah ayat dari Umar radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Jadi memang agama ini sebenarnya lengkap, Al-Quran terlengkapkan dan sunnah Nabi SAW sempurna juga, itu di kalangan para sahabat pada saat mereka ada di sisi Nabi SAW. Dalam bahasa lain adalah syariat kita ini itu sebenarnya diterima oleh para sahabat dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Artinya pondasi agama kita yang akan menyampaikan kepada kita tentang agama ini adalah para sahabat. Kapan sahabat ini tidak dihormatin, tidak dihargai, apalagi sampai ditolak atau dikafirkan sebagaimana kelompok Syiah melakukan itu, maka berarti sudah tidak ada yang bisa dipegangi dari agama, karena mereka yang belajar dari Nabi SAW. Bagaimana bisa ditolak ajarannya? Tidak mungkin. Sahabat-sahabat ini punya kedudukan yang sangat mulia, teman-teman sekalian. Sisi yang lain dalam pembukaan materi kita, sahabat ini bertingkat-tingkat. Sahabat yang paling tinggi tingkatannya adalah yang dijamin oleh Nabi SAW surga. Dan sebagian ulama mengatakan Nabi SAW sebutkan sesuai dengan urutannya, dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kan gitu. Empat khulafaur rasyidin, lalu masuklah kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Talha bin Ubaidillah, ya, kemudian masuk kepada sahabat yang lain Abdurrahman bin Auf, kemudian masuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Disebutkan berurut gitu, sahabat-sahabat ini. Ini adalah orang-orang yang teristimewa di kalangan sahabat, ya. Karena mereka disebut oleh Nabi SAW gitu kan, memiliki jaminan surga. Semua sahabat baik, tapi 10 orang ini langsung ditunjuk oleh Nabi SAW. Ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, kata para ulama, dimasukkan dalam kategori golongan yang pertama ini, yang Nabi tunjuk juga masuk surga, tapi berbeda posisinya, beda waktunya. Seperti kasus Ukasyah ibn Muhsin. Sahabat Nabi ini pernah waktu Nabi SAW mengatakan 70 ribu dari umat masuk surga tanpa hisab, lalu dia berkata, ya Rasulullah, doakan saya termasuk satu dari 70 ribu. Kata Nabi SAW, kau termasuk, ada jaminan surga, gitu kan? Ada beberapa sahabat yang seperti ini keadaannya. Maka secara mutlak para ulama mengatakan ini galangan sahabat yang paling dimuliakan oleh Allah, karena langsung dijamin surga pada saat itu. Dan ini tidak membuat mereka lalai, malah dengan mendapatkan jaminan tersebut mereka lebih luar biasa ibadahnya, lebih luar biasa ibadahnya. Tidak pernah ketinggalan sholat malam, tidak pernah ketinggalan peperangan Nabi SAW. Luar biasa mereka, punya kedudukan sendiri. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian bisa nonton di YouTube atau di web saya, ada ceramah serial sahabat yang alhamdulillah sudah 8 orang sahabat kita bahas pada waktu yang lalu. Dan 1 November nanti insya Allah juga ada bahasan kita di Nurul Iman, kembali kita bahas sahabat yang ke-9, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, yang juga termasuk orang yang ke-9 yang dijamin masuk surga. Mereka punya kedudukan. Kemudian yang kedua adalah sahabat-sahabat Nabi yang khusus selalu mendekati Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Ini yang datang setelah mereka. Jadi ada kalangan sahabat, teman-teman sekalian, memang duduk bersama Nabi SAW belajar. Mereka enggak punya kegiatan lain. Dan Nabi SAW mengkhususkan sebuah tempat buat mereka di belakang rumah beliau yang dikenal dengan Suffah, dan dikenal dalam hadis dengan Ahlus Suffah, gitu kan. Suffah ini sebuah tempat di belakang rumah Nabi SAW, seperti kalau kita juga kos rumah dulu yang Nabi SAW khususkan buat mereka, mereka tinggal di situ. Ini kedudukannya juga tinggi sekali sahabat-sahabat ini, karena setiap kali wahyu turun maka Nabi SAW menemui mereka. Jadi kadang-kadang wahyu turun di waktu duha, kadang-kadang habis duhur, kadang-kadang malam hari. Maka orang yang terdekat bersama Nabi SAW adalah orang-orang ini. Saya bicara sekarang kalangan para sahabat laki-laki, ya. Kalau sahabiat, maka kedudukannya yang paling dekat adalah sama dengan poin pertama, para istri-istri Nabi. Baru kemudian masuk para sahabiat-sahabiat Nabi, sama dengan sahabat-sahabat Nabi yang merawi hadis dari Nabi SAW. Mereka meriwayatkan hadis. Tapi ada orang-orang laki-laki seperti yang sudah masyhur namanya, Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Hurairah, gitu kan. Ada banyak sahabat-sahabat Nabi yang memang kita temukan namanya sering kali. Jabir bin Abdullah dari sahabat ini Rasulullah SAW, hadisnya banyak, sampai ribuan hadis mereka meriwayatkannya. Karena memang mereka duduk di situ. Dari Nabi SAW kalau keluar, mereka menggambarkan Nabi SAW pakai baju ini, Nabi jalan ke arah sini, kemudian Nabi SAW di tengah jalan menyampaikan masalah ini. Jadi mereka lengkap. Para sahabat-sahabat yang lain banyak bertanya hadis kepada mereka ini. Sahabat yang ketiga adalah sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW tetapi tidak merawi hadis, tidak meriwayatkan hadis kecuali sedikit, dan mereka bertemu dengan Nabi SAW kapan waktu lowong, misal di waktu lima waktu sholat subuh mereka masuk masjid bertemu dengan Nabi SAW, nanti mereka aktivitas lagi, mereka pulang lagi, duhur masuk lagi, aktivitas lagi, begitu terus. Jadi momen-momennya adalah pada saat sholat Jumat ketemu, gitu kan? Ada yang sepekan sekali ketemu dengan Nabi SAW tinggal di luar kota Madinah. Maka ini golongan yang ketiga. Mereka datang banyak bertemu Nabi SAW, menghadiri peperangan bersama Nabi SAW. Maka berarti mereka punya kedudukan tersendiri juga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sahabat-sahabat Nabi yang umumnya bertemu dengan Nabi SAW, ada yang cuma sekali seumur hidup, ada yang cuma beberapa kali seumur hidup. Seperti misalnya ada di antara mereka yang datang cuma mengucapin syahadat, kemudian pergi. Seperti waktu pembebasan kota Mekah, banyak sekali suku-suku Arab yang Allah sebutkan dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Pada hari kemenangan itu engkau melihat hai Muhammad, manusia datang berbondong-bondong menganut agamanya Allah, gitu kan? Maka bertasbihlah dan beristighfarlah pada Tuhanmu, gitu. Ringkas cerita adalah pada saat selesai pembebasan kota Mekah, banyak suku-suku Arab, ribuan orang datang mengucapkan syahadat. Setelah syahadat mereka pulang. Ada yang bertemu cuma sekali seumur hidup, cuma sebentar melihat Nabi SAW kemudian pulang. Tetap terkategori sahabat, tapi tentu mereka tidak sampai pada, tidak seperti level sahabat yang di atas. Ini secara tingkatan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Secara kedudukan dan global, maka sahabat-sahabat lagi dikategorikan oleh ulama dengan yang lain. Seperti misalnya ada Muhajirin dan Ansar. Sahabat yang paling mulia secara kelompok adalah Muhajirin. Adalah orang-orang Muhajirin, orang-orang yang masuk Islam di Mekah, fase Mekah. Baru datang setelah mereka kelompok Ansar yang di Madinah, gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Muhajirin dari Ansar. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang Ansar, gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Abu Bakar pada saat sedang berdiskusi di Bani Thaqifah, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal untuk siapa yang menjadi khalifah, maka terjadilah dialog antara Muhajirin sama Ansar. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Kami Quraisy, orang-orang yang dari Mekah akan jadi pemimpin, dan kalian Ansar akan menjadi wakil kami, akan menjadi wakil kami. Jadi memang orang-orang Muhajirin ini adalah orang-orang yang secara kelompok sahabat itu adalah orang yang paling afdal di kalangan sahabat. Kalau secara individu, mutlak, mutlak Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar pertama, kemudian datang setelahnya Umar, Utsman dan Ali. Kalau di kalangan sahabiat, mutlak semua istri-istri Nabi, dan puncaknya adalah Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Secara keturunan Nabi SAW yang paling afdal adalah Fatimah. Dari semua anak Nabi SAW adalah Fatimah yang terbaik. Tentu dari istrinya Khadijah, ya. Kemudian juga datang Aisyah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, empat wanita pemimpin ahli surga, gitu kan. Ada Maryam ibunya Isa, kemudian ada Asia istrinya Fir'aun, ada Khadijah istri Nabi SAW, dan Fatimah anak dari Khadijah, anak Nabi SAW. Jadi ini ulama memberikan seperti ini untuk kita mengetahui kedudukan-kedudukan mereka. Tapi intinya secara global semua sahabat memiliki kedudukan yang khusus di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman bahwasanya para sahabat, wajib beriman akan wajibnya mencintai para sahabat. Kita mencintai, kalau kita mencintai sahabat berarti kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal kalau teman-teman di sini suka dengan seseorang figur misalnya, maka kita tentunya akan juga menyukai apa yang disukai oleh figur itu. Misal keluarganya, misal keluarganya, anak-anaknya, teman-temannya, gitu kan? Karena biasanya orang kalau sudah beriman kepada Allah Azza wa Jal, sudah baik ibadahnya, dia juga tidak akan sembarangan pilih pasangan hidup, dia enggak akan sembarangan didik anak-anaknya, dia tidak akan sembarangan berteman, gitu kan? Enggak mungkin. Tidak mungkin orang yang saleh lalu temannya orang-orang yang buruk semua, orang yang fasik, enggak mungkin. Pasti orang-orang yang baik pula, gitu kan? Jadi kita kalau menyukai seseorang, mencintai seseorang, kita akan mencintai orang sekitarnya. Mencintai sahabat adalah simbol cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin Allah tidak mungkin memilikan untuk nabinya Muhammad SAW sahabat yang salah, gak mungkin. Begitu pula tidak mungkin Nabi SAW memilih sahabat-sahabat dekatnya orang yang salah. Pasti Nabi SAW memilih orang-orang yang khusus, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Dan kita harus tahu mereka punya keutamaan. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya berhubungan dengan masalah itu. Nanti juga akan kita jelaskan poin sub poin yang bahasan lain tapi digabungkan oleh beliau menghormati para ulama. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Dan puncaknya mereka adalah para sahabat juga sebenarnya. Ulamanya umat ini sahabat, gitu kan? Kita mereka yang belajar dari Nabi SAW, gurunya satu, Nabi SAW. Yang mewarisi ilmu dari Nabi SAW adalah ulama. Sebagaimana beliau bersabda dalam hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, berarti yang mewarisi dari Nabi SAW, yang belajar langsung, gitu kan? Yang menerima ilmu langsung adalah para sahabat. Berarti mereka ulamanya umat ini, gitu kan? Dia adalah sumber kita mengambil ilmu. Lalu kemudian datang setelahnya orang-orang yang belajar dari mereka, dari kalangan tabi'in, terus tabi' tabi'in, sampai menjelang hari kiamat nanti, siapapun yang mengikuti jejak mereka, maka dipastikan dengan izin Allah, mereka termasuk dalam kategori ulama-ulama ini. Di muka bumi cuma ada dua jalan, Bapak Ibu sekalian, dan tentukan dari sekarang. Gak bisa enggak? Enggak ada jalan ketiga dan tidak bisa disatuin. Jalannya Allah Azza wa Jal, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kita yakin la ilaha illallah, enggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jalannya Allah ini, juru bicaranya adalah para nabi-nabi. Nabi-nabi meninggal, mereka wariskan kepada para ulama. Ulama lalu menyebar juga melalui da'i-da'i yang belajar dari mereka. Jadi kalau Anda mau mengenal Tuhan Anda Allah, dan ini adalah jalan yang benar, enggak ada jalan yang lain, tidak mungkin salah karena Tuhan juga cuma satu, Allah Azza wa Jal, maka kita belajar dari para da'i-da'i dan ulama ini yang mewarisi dari para nabi-nabi. Jalan kedua, jalan syaitan, dipimpin oleh iblis. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan ahli maksiat. Anda bergaul sama mereka, pasti dituntun ke jalan syaitan, ujung-ujungnya masuk neraka, pasti sesat, gitu kan? Gak mungkin sudah. Dan tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua ini. Kita tentukan di sini atau di sini, gitu kan? Dan tidak bisa disatuin. Orang yang kalau satuin dikistilahkan dalam agama dengan fasik. Orang fasik itu masih yakin ada Allah, tapi masih berbuat dosa juga. Maka ini dihardik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tidak dianjurkan untuk jadi itu, karena bimbang. Dan orang seperti ini tidak akan pernah khusyuk ibadah kepada Allah SWT, karena masih bercampur baur dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita harus hukumnya, wajib menghormati para ulama itu. Harus. Nanti akan kita jelaskan. Karena mereka pewarisnya Nabi. Jadi sebenarnya kalau Anda melihat para ulama, seperti Anda melihat Nabi, tanda kutip ya. Tapi dia bukan Nabi, dia hanya mewarisi. Karena apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Anda lihat kalau di pengajian Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melakukan ini, Rasulullah SAW melarang begini, kan Rasulullah yang diceritain, gitu kan? Lalu para sahabat diceritain, berarti ulama-ulama ini luar biasa nih, penerusnya para nabi, mesti dikemas, dijaga. Jangan sampai ulama itu lecek sedikit pun. Kalau saya sering bahasakan sebenarnya ini barang antiknya umat Islam ini, gak boleh sembarang. Jangan biarkan ulama itu capek, letih. Akhirnya mereka tersibukkan dengan urusan dunia, dan akhirnya urusan ilmunya ini terbengkalai. Kalau di Saudi itu ulama sangat dihormatin, luar biasa. Diberikan kedudukan. Di masjid-masjid ditaruhkan kursi-kursi khusus, di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah, mereka duduk, mereka menyampaikan ilmu, dikasih gaji setiap bulan, mobilnya dibelikan, bahkan tidak jarang di antara mereka listrik rumahnya, makanan di rumahnya semua dipenuhi oleh orang-orang, diperebutkan. Karena mereka tahu ini seperti saja, ini pewarisnya Nabi ini. Kalau mereka tidak ada beban pikiran masalah dunia lalu mereka hidup, maka mereka akan leluasa menyampaikan ilmunya kepada umat. Dan umat ilmu ini hati-hati. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pelajari ilmu itu dari para ulama sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, ya, ilmu itu Allah tidak akan mengangkat ilmu agama ini begitu saja. Tapi Allah angkat dengan dimatikannya para ulama. Kalau mereka mati dan tidak sempat kita belajar, ini luar biasa kehancuran bagi umat. Tidak ada tahu lagi mana halal haramnya Allah. Dan kalau terjadi itu, maka akan hancur umat ini. Siapa yang mau pandu mereka kalau bukan ulama? Makanya harus jadi pemimpin orang alim. Yang harus menjadi panutan adalah orang alim. Yang jadi idola orang alim harus, enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak. Bapak Ibu bisa kembali ke ceramah saya waktu masalah Pilpres kemarin. Saya sempat ceramah panjang lebar tentang kriteria pemimpin. Sampai saya teriak-teriak di mimbar-mimbar Jumat. Ya muslimin, kita disuruh menjadikan pemimpin negara kita alim. Enggak boleh orang lain, enggak boleh orang bodoh gitu. Secara agama syaratnya harus bisa memimpin 5 waktu sholat. Nabi SAW selama memimpin 11 tahun, 10 tahun di Madinah, jadi imam 5 waktu sholat. Abu Bakar jadi imam di Masjid Nabawi, Abu Umar jadi imam, Uthman jadi imam, Ali jadi imam. Mestinya presiden kita jadi imam 5 waktu sholat di Istiqlal. Harus, dia harus bisa. Syarat imam harus terpenuhi padanya. Hafal Al-Quran, bacaannya bagus, tahu halal haramnya Allah. Harus itu. Sayangnya umat ini gak sadar gitu loh. Kalau ada seorang alim mulai nonjol, wih kenapa kok itu masuk di kancah politik ya? Loh subhanallah, kalau bukan dia yang dipilih lalu siapa? Jangan heran kalau zina, riba, tempat khamer, macam-macam tersebar. Ya orang yang mimpin gak ngerti agama gimana? Gitu. Gak mungkin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu jadi khalifah, yang paling pertama dilakukan semua gubernurnya di semua wilayah Islam ini harus orang alimnya sahabat. Harus. Dipilih orang-orang alim atau dari tabi'in yang alim, yang bagus ibadahnya, ilmu agamanya, ditaruh jadi gubernur. Silakan pimpin di situ dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baru umat ini jadi baik. Kalau pemimpinnya mabuk, enggak sholat, luar biasa. Bagaimana? Apa yang dia mau ajarin? Dia sendiri masih ngawur. Jadi ini harus hati-hati. Ulama harus betul-betul dikemas, dijunjung, diberikan kedudukannya. Tapi ulama yang benar ya. Nah, di Indonesia ini banyak orang yang mengulamakan dirinya. Baru pulang haji, maaf kalau ada Pak Haji jangan tersinggung. Saya bicara secara global. Pergi haji 40 hari pulang tiba-tiba jadi alim, disulap. Dari mana ini? Tiba-tiba naik mimbar, tiba-tiba fatwa, tiba-tiba macam-macam. Menyesatkan umat, sembarangan dia ngomong. Ini boleh, ini gak boleh. Dari mana Pak Haji ilmunya? Dari mana 40 hari di Mekah langsung tiba-tiba jadi alim tuh? Padahal di sana baik kalau belajar gitu kan. Sholatnya aja masih salah. Masih ngawur banyak kesalahannya. Ini gak boleh ini. Alim memang, ulama benar gitu kan. Hafal Al-Quran, punya ilmu hadis, punya tahu sejarah Nabi, tahu kaidah-kaidah fikih, usul fikih, kaidah fikih. Dia punya ilmu. Sampai Ali bin Abi Thalib pernah ketemu dengan satu orang di Kufah. Orang ini berikan fatwa, ini hukumnya begini, ini hukumnya begitu. Sama Ali didekatin radhiyallahu anhu, ditepuk dadanya. Apa kau tahu hukum nasikh dan mansukh dari Al-Quran? Tahu nasikh dan mansukh Bapak Ibu sekarang adalah ayat yang terhapus dan yang menghapusnya. Dalam Quran itu ada beberapa ayat dulu pernah turun, dihapus sudah. Lalu yang ditulis dalam mushaf adalah yang menghapusnya. Ada namanya ilmu nasikh dan mansukh. Ada bab bahasanya sendiri. Kata Ali, kau tahu enggak nasikh dan mansukh dari Al-Quran? Orang itu enggak tahu istilah itu, lalu dia mengatakan saya tidak tahu. Kata Ali, tutup mulutmu, jangan-jangan kau berikan fatwa. Ini bahaya nih. Nyesatin umat sembarangan. Nanti kalau dia cuma otodidak, baca Al-Quran, oh ini ayatnya begini. Kan keluar sekarang kelompok-kelompok yang begitu. Baca Al-Quran, orang kafir, bunuh, perangi, bunuh semua biar tetangganya. Ini ngawur nih, dari mana ini? Bukan ini ulama ini. Ini orang-orang ngawur yang salah. Yang kita maksud adalah seorang alim benar, punya ilmu, kapasitas ilmunya benar, kapabilitas ilmunya memang berkualitas. Emang dia kalau menyampaikan ilmu, qala Allah, qala Rasul, contohnya memberikan pemahaman kepada umat, umat tertuntun, nah itu yang benar. Gak boleh sembarangan. Maaf, di Indonesia ini gelar ustaz, gelar kiai murah sekali. Murah sekali. Orang tuanya kiai, anaknya jadi kiai. dari mana ini? Sudah ngawur semua. Akhirnya dia memberikan fatwa sembarangan. Dan kata Nabi SAW, hati-hati dari ulama su. Ulama su itu ulama yang muncul pada akhir zaman nanti, mengaku ulama buruk, bukan ulama mereka. Mereka tidak faham agama, mereka menyesatkan, dan mereka sesat dan mereka menyesatkan. Jadi memang harus diingatkan umat ini, tidak boleh sembarangan gitu. Kemudian juga mentaati pemimpin. Kalau ada seorang pemimpin sudah dipilih, bagaimanapun keadaannya, kalau dia masih tidak melarang kita sholat, wajib dipatuhi pada hal-hal yang tidak melanggar agama. Saya pernah jelaskan Bapak Ibu sekalian, dalam agama kita ada namanya syariatullah, ada syariatnya Allah, ada kanun wad'i, ada peraturan pemerintah setempat. Kata para ulama dalam pemerintahan Islam, kalau hukum Allah diterapkan nih, lalu pemerintah setempat punya beberapa keputusan-keputusan yang tidak bentrok dengan hukum syar'i. Misal, sekarang kita kalau kemana-mana keluar harus ada paspor. Kalau kita lahir ada akte lahir. Kita tamat sekolah ada ijazah. Sekarang ada KTP, kartu pengenal. Ada SIM untuk mengendarai. Tahu orang ini bisa mengendarai, punya izin. Gitu kan? Ada peraturan-peraturan ini gak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi bertemu dari sisi maslahatnya. Ternyata secara syar'i memang kita disuruh mendahulukan maslahat, gitu kan? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Ini makna hadisnya luas. Manusia yang paling baik, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kata ulama, baik secara individu atau peraturan-peraturan yang diterapkan kalau dia pemimpin, gitu kan? Maka ini penting. Selama peraturan-peraturan mereka tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, wajib dipatuhi. Masuk dalam firman Allah yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Harus kita patuhi Allah, Rasulnya dan pemerintah setempat. Tapi kalau peraturan mereka bertolak belakang hukum Allah, tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbau maksiat kepada sang pencipta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq." Tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbau maksiat kepada pencipta. Jadi ini saya titik beratkan tadi adalah makna daripada apa yang sedang beliau ingin bahas. Dan saya sarankan Bapak Ibu sekarang, kalau Anda beli sebuah buku dan mau dibaca, coba baca daftar isinya. Dari daftar isi, judul itu Anda sudah tahu apa isinya buku itu. Barulah kemudian kita membaca sesuai dengan apa yang kita suka dari sub-sub bab itu, baru kemudian kita akan menghabiskan buku itu. Saya akan bacakan. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta keutamaan mereka atas kaum mukminin dan muslimin lainnya, dan beriman bahwasanya keutamaan dan ketinggian derajat di antara mereka berbeda-beda tergantung kepada keterlebih dahuluan mereka di dalam berislam. Orang-orang yang awal masuk Islam tadi saya katakan. Para tokoh sahabat Nabi yang paling utama adalah 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu berikutnya adalah 10 orang yang telah dinyatakan pasti masuk surga. Mereka adalah 4 khulafaur rasyidin ditambah dengan Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Amr bin Jarrah dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para sahabat yang ikut pada perang Badr, peperangan Badr juga yang hadir, punya kedudukan tersendiri. Lalu orang-orang yang diberitakan pasti masuk surga selain dari yang 10 tersebut, seperti Fatimah Zahra dan kedua putranya Hasan dan Husain, Thabit ibn Qais, Bilal ibn Rabah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah itu para sahabat yang ikut serta dalam bayat Ridwan. Jadi ada kesepakatan Ridwan di bawah pohon pada saat Nabi SAW selesai membebaskan kota Mekah dan akhirnya ya menyerang ya, beberapa tempat di sekitar Mekah. Lalu kemudian beliau mengambil bayat pada saat itu untuk berkumpul di bawah sebuah pohon agar para sahabat berkumpul melawan musuh-musuh Allah, yang jumlahnya mencapai 1400 orang sahabat. Seorang muslim juga beriman dengan kewajiban menghormati para ulama Islam, memuliakan dan bersikap penuh etika kepada ketika menyebut mereka. Mereka adalah para ulama agama dan pemuka yang memiliki hidayah, seperti para qurra, pembaca-pembaca Al-Quran dan hafal Al-Quran, para ahli fikih, ahli hadis dan ahli tafsir, dari generasi tabi'in dan tabi' tabi'in. Generasi yang datang belajar dari para sahabat, yang belajar dari Nabi namanya sahabat, yang belajar dari sahabat namanya tabi'in, yang belajar dari tabi'in namanya tabi' tabi'in. Disilakan begitu. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka semua. Seorang muslim juga beriman akan wajibnya taat kepada para pemimpin kaum muslimin, memuliakan dan hormat kepada mereka, berjihad bersama mereka, sholat bermakmum kepada mereka, dan haram membangkang kepada mereka. Dan untuk itu semua seorang muslim konsisten dan berpegang teguh pada adab atau etika khusus berkenaan dengan itu. Nanti akan dijabarkan oleh beliau. Tapi ada sebuah hadis yang berhubungan dengan masalah pemimpin ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, akan datang pemimpin nanti yang kalian suka sebagian keputusannya karena sesuai dengan hukum Allah, dan ada yang kalian tidak suka. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, boleh kami memberontak dengan pemimpin seperti itu? Kata Nabi SAW, tidak boleh selama mereka tidak melarang kalian sholat. Tolok ukurnya masjid masih bisa dibuka, sholat. Atau dalam riwayatnya dikatakan mereka masih sholat sama kalian, tidak boleh kita membangkang. Wajib patuh. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak boleh melanggar lampu merah. Tidak boleh asal-asalan, tidak punya KTP, tidak punya SIM. Harus ikut. Dan itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulai terhadap para sahabat Rasulullah SAW dan keluarganya. Maka seorang muslim wajib yang pertama mencintai mereka. Mencintai ini tidak harus melihat ya. Seperti misalnya contoh gini, kalau Bapak Ibu suka atau ada orang yang suka dengan seorang artis misalnya, kita bukan sedang membahas artisnya, tapi kalau ada seorang artis yang disukai, misal tinggal di Amerika, orang itu di Indonesia, bisa gak kira-kira dia cinta sama artis itu? Bisa, alami gitu kan. Dia suka karena suaranya kah, dia suka karena perilakunya kah. Terus pada saat dia sudah mencintai orang itu, apa yang dia lakukan? Dia akan ikuti makanannya apa, makanan favoritnya, warna bajunya, bahkan cara jalannya, semuanya diikutin kan. Poster-posternya bahkan dipasang-pasang gitu kan. Bahkan cara bicaranya diikutin, semua begitu. Maksud saya di sini bukan sedang menarik contoh artis, lupakan itu. Tapi yang saya maksudkan adalah, kalau dikatakan mencintai para sahabat, kita bisa mencintai mereka walaupun tidak bertemu. Dengan cara mempelajari sejarah mereka, menjadikan mereka sebagai panutan dan idola kita, karena mereka orang yang bertemu dengan Nabi SAW, maka secara otomatis gerak-gerik mereka, cara bicaranya, perilaku-perilaku mereka, perjuangan mereka, akan kita ikutin, gitu kan? Akan kita ikutin. Kenapa Bapak Ibu sekalian kisah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ternukil kepada kita sekarang? Apa kira-kira hikmahnya? Hanya sekedar supaya Bapak Ibu bilang, oh itu Abu Bakar, oh itu Umar radhiyallahu anhu majma'in. Bukan itu. Supaya kita ambil pelajaran dan kita mencontohi hidup mereka. Bukan mustahil kita mendapatkan fadilah yang sama kok. Maksudnya kita bisa bersama mereka masuk surga. Tentu kalau dari sisi kedudukan nanti itu tidak mungkin sama antara kita dengan sahabat, tetapi kita bisa bersama mereka karena kita menciplak, gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Tujuannya untuk itu ternukil kepada kisah mereka kepada kita, kisah mereka untuk diikutin. Mencintai mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai mereka. Allah memberitakan bahwasanya Allah mencintai mereka sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. 'Izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Al-ayah. Kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, maksudnya adalah di sini ayat ada ulama tafsir yang mengatakan para sahabat. Waktu Nabi SAW mendakwai orang-orang Quraisy, banyak yang menolak. Maka Allah menghibur Nabi-Nya Muhammad SAW mengatakan, sudahlah, yang tidak mau beriman pada ku, hai Muhammad, biarin aja. Allah kelak akan mendatangkan satu kaum. Ada orang, kelompok kaum itu 3 orang ke atas jumlahnya. Yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras atau tegas terhadap orang-orang kafir. Sebenarnya terjemahan keras lebih baik diganti dengan tegas ya. Tegas terhadap orang-orang kafir. Yang berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencelah mereka. Kalau makna yang lebih tepatnya wala yakhafuna lawmata la'im adalah mereka tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga menyatakan tentang perihal mereka dalam surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammad adalah utusan Allah. Sampai situ Abu Bakar rahimahullah menyampaikan ayatnya. Jadi ini ayat masih ada lanjutannya, tapi kita bahas apa yang sedang diangkat oleh beliau. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir tetapi berbelas kasihan sesama mereka. Itu ciri para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya, Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, waman abghadahum fabibughdi abghadahum, waman adahum faqad adani, waman adani faqad adallah, waman adallah yushiku an ya'khudha. Takutlah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam hak-hak para sahabatku. Ini semestinya sampai ke telinganya orang-orang yang berfaham Syiah ini. Bagaimana sabda Nabi SAW? Apalagi orang-orang di Indonesia ini ikut-ikutan, simpatisan, tidak ngerti apa itu Syiah. Kalau mereka tahu bagaimana sebenarnya hakikatnya, mereka tidak bakal ikut, mustahil ikut. Bagaimana mereka mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, mencaci maki. Kalau ngomong Abu Bakar itu salah, Umar itu salah, seperti temannya sendiri. Siapa kamu? Gitu. Kamu hidup di zaman mana? Apa yang sudah kamu lakukan buat agama ini? Apa? Andil kamu apa? Baik kalau sholatnya sudah diterima atau sudah bagus sholatnya, masih ngaco balo gitu. Istrinya mungkin belum tutup aurat, masih kekacauan berbagai macam dalam kehidupan dia. Kemudian mau mencaci maki para sahabat yang turun wahyu Allah kepada mereka. Rasulullah SAW menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat pilihannya. Ini bagaimana bisa? Kata Nabi SAW, hati-hati, takutlah kepada Allah terhadap hak-hak sahabatku. Jangan sampai kalian mencaci mereka, jangan sampai kalian yang merusak citra mereka. Jangan menjadikan mereka sebagai sasaran cecaan ya, atau celaan sepeninggalku. Nabi sudah ingatkan SAW, sudah tahu kalau ada orang akan mencaci maki para sahabatnya. Barang siapa yang mencintai mereka disebabkan kecintaannya kepadaku, karena kita tahu Nabi SAW memilih mereka sebagai sahabat, sebenarnya targetnya cinta kepada Nabi SAW. Siapa yang mencintai mereka karena mencintaiku, akhirnya dia mencintai mereka, para sahabat. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka disebabkan kebenciannya kepadaku, aku akan membenci mereka. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka berarti ia telah menyakitiku, menyakiti sahabat siapapun. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka berarti telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, niscaya Allah akan mengazabnya. Seperti itu. Orang-orang Syiah subhanallah, mereka setiap hari Asyura, ini nanti tanggal 10 Asyura hari Jumat, kacau balau tuh semuanya. Tanpa disuruh, mereka anggap ibadah, mereka ambil pedang, pisau, pukul-pukul badannya sendiri. Subhanallah. Coba pikir secara akal sehat teman-teman sekalian. Kalau ada orang yang mencaci maki seorang muslim, mencoreng kehormatannya, membuat berita dusta, atau menyatakan muslim itu berzina, gitu kan, maka hukumnya dalam Islam dicambuk 40 jera dalam Islam. Bahkan yang saya tahu itu ada riwayatnya menjelaskan 80 jera, haddul muftari namanya, cambukan bagi orang yang dusta, gitu kan, mengarang-arang. Subhanallah, mereka tidak dihukum sama manusia karena mereka punya pemerintahan dan seterusnya seperti kita tahu di Iran. Apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala yang menghukum mereka. Mereka anggap syariat mengambil pisau mencambuk dirinya sendiri sampai berdarah-darah. Kita tidak ambil pelajaran dari situ kira-kira. Orang-orang ini tidak ambil pelajaran bahwasanya dia siksa dirinya sendiri sampai anak kecil. Anda boleh lihat di gambar-gambar foto-foto mereka kalau Asyura, anak kecil pun dicambuk, dibiarkan berdarah kepalanya dengan alasan membela darahnya Husain. Ini dari mana ya? Husain radhiyallahu anhu mati syahid, ahli sunnah sepakat masalah itu, gak ada yang pungkirin. Dan orang Syiah ini tidak ada alasan untuk memerangi ahli sunnah, sama sekali gak ada alasannya. Ali radhiyallahu anhu dianggap tokoh, umat ahli sunnah mengatakan Ali radhiyallahu anhu tokoh, khulafaur rasyidin, sahabat yang mulia, dimuliakan ketika selalu mengatakan radhiyallahu anhu, terkenal sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah al-Batul radhiyallahu anha terkenal, Az-Zahra anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kita mencintai Fatimah. Tidak mungkin ada seorang yang memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menjadikan mengatakan sebaik-baik penghuni ahli surga termasuk Fatimah radhiyallahu anha. Kita menghormati Fatimah. Gitu kan? Hasan dan Husain anaknya kita mengakui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah anak muda, pemimpin anak muda di surga radhiyallahu anhuma. Kita puji, semua sahabat memujinya, kita juga memujinya. Apa alasannya? Dan kita mengatakan Husain radhiyallahu anhu terbunuh, mati syahid di Karbala. Memang mati syahid. Dan yang membunuhnya zalim. Kalau mereka tidak, yang membunuhnya kafir dan semuanya kafir. Bahkan mereka menganggap semuanya ahli sunnah adalah orang kafir, halal darahnya. Ini bahaya sekali. Jadi sudah jelas sekali sabda Nabi SAW. Yang kedua, masuk waktu. Azan dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah sholat seperti biasanya. Habis sholat ba'diyah saya lanjutkan beberapa dalilnya dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, apapun yang kita suka, kalau Nabi SAW tidak suka, kita harus ikut tidak suka. Apapun yang kita tidak suka, tapi Nabi SAW perintahkan suka, kita harus suka, gitu kan? Dan dikatakan, dan istri-istri beliau, istri Nabi SAW adalah ibu-ibu mereka. Dan kita tahu dalam buku-buku fikih kita bahwasanya kalau seseorang meninggal dan belum sempat cerai, maka dia akan menjadi istrinya di surga, di akhirat nanti. Dan Nabi SAW tidak pernah tidak menceraikan Aisyah wala juga Hafsah, gitu kan. Meninggal Nabi SAW dalam kondisi mereka adalah istri-istri Nabi, maka mereka bersama Nabi SAW di surga. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki istri-istri Nabi, berarti mereka sedang mencaci maki Nabi SAW sendiri. Dusta kalau mereka mengatakan Nabi SAW kami cinta, tapi mereka mencaci maki istrinya. Saya kalau istri saya dicaci maki saya akan marah, gitu kan. Berarti dianggap saya bodoh dong milih sembarangan istri, gitu kan. Gak mungkin. Maka ini harus difahamin teman-teman sekalian, fitnah yang ada di tengah-tengah umat ini justru karena memang dibuat-buat oleh orang Yahudi untuk memecahkan umat dan menolak syariat dari asalnya, dari akarnya, itu para sahabat ridwanullahi alaihim. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan dengan poin yang kedua, sub yang kedua tentang masalah menghormati para ulama, dan juga kita akan masuk ke poin yang ketiga, masalah menghormati dan mengikuti para pemimpin wilayah kaum muslimin. Saya akan baca pertanyaannya, tapi saya mohon pertanyaan tolong sesuai dengan tema. Jadi jangan keluar dengan tema. Jadi supaya pertanyaan masih berkisar di masalah pertanyaan kita ya. Ada pertanyaan yang lain yang belum diajukan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dengan beberapa yang ada sama saya sekarang ini. Tapi saya terpaksa harus membacanya, ini sebenarnya tidak sesuai dengan tema ya. Bolehkah seorang wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahram, tetapi bukan sentuhan langsung kulit dengan kulit, misalnya dengan pelapis atau sarung tangan? Apa sebabnya dulu? Kenapa harus sentuhan? Kalau dalam masalah medis, gak ada masalah. Pengobatan. Karena Nabi SAW mengajak dalam peperangan beberapa sahabiat Nabi, dan mereka bekerja untuk memasak makanan untuk para sahabat dan juga mengobati sahabat yang luka. Kalau dalam pengobatan boleh. Dan sudah umum pendapat para ulama bolehnya perempuan berobat dengan dokter laki-laki dan dokter pasien laki-laki berobat dengan dokter perempuan kalau memang mereka tidak temukan yang sesama jenisnya, gitu kan, atau memang ada keahlian yang tidak dimiliki oleh yang sesama jenisnya. Itu yang saya tahu. Tapi selain itu tidak dibolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi inni la usabihun nisa, saya tidak akan menyalami wanita. Dalam hadis lain dikatakan la yut'anna ahadukum bimikhyatin min hadid khairul lahu min an tamassu yadun ra'atin la tahillu lah, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan baginya daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal baginya. Ya, memang dilarang. Nabi SAW tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, menyentuh juga termasuk ada ancaman yang keras. Mohon bisa dijelaskan maksud daripada menjaga izzah dan iffah bagi wanita ataupun laki-laki. Izzah artinya kemuliaan, kalau iffah itu kesucian jiwa. Jadi seperti itulah. Kalau kemuliaan izzah itu mempertahankan kebenaran, seperti misalnya kita mempertahankan Islam, mempertahankan sunnah Nabi SAW, itu namanya izzah. Kemuliaan di situ ada. Kita mempertahankan kemuliaan yang memang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Kalau iffah itu dia lebih kepada pribadi, bagaimana dia mensucikan jiwanya. Misal orang tidak minta-minta, gitu kan? Dikatakan dia iffah, dia menutup auratnya dengan rapat sehingga dia tidak terlihat, tidak tersingkap, maka dikatakan iffah. Seperti itu pemahamannya. Jadi dari makna kalimat ini Anda tinggal tarik dalam apa yang Anda inginkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana maksud dari tunduk dalam berbicara pada surah Al-Ahzab ayat 32? Dan apakah ini hanya dikhususkan bagi istri-istri Nabi? Tentu saja bukan. Yang dimaksud sini wala yakhdha'na bil qaul, janganlah mereka mengangkat suara mereka. Yang akhirnya kata Allah yatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga nanti bisa membuat orang yang dalam hatinya ada penyakit syahwat itu tertarik. Maksudnya melemah lembutkan suara, bermanja-manja itu tidak dibolehkan. Jadi dalam Islam kalau perempuan butuh sesuatu, dia sampaikan dengan tegas apa yang dia inginkan bagi yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, gitu kan. Tolong bantu seperti ini, tolong pindahkan itu. Jadi bukan dengan kata-kata manja, memanggil dengan sayang atau apa, itu tidak dibolehkan. Itu yang dimaksud. Dan ini bukan khusus untuk istri-istri Nabi, tapi semua wanita muslimah dianjurkan seperti itu. Pada saat sholat berjamaah, pada saat imam bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, apa makmum tetap juga membacanya atau langsung membaca Rabbana walakal hamd dan seterusnya? Karena saya mendengar dengan narasumber yang berbeda, ada yang mengatakan makmum tidak perlu membacanya lagi, langsung membaca Rabbana. Makmum tetap membacanya karena bacaan imam tidak menggugurkan kewajiban makmum membacanya. Kalau yang saya tahu dalam riwayat yang sahih, memang dia sudah langsung membaca Rabbana walakal hamd. Itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Jadi kalau sholat berjamaah, pada saat imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia cukupkan dengan mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena secara makna dikatakan Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka kita, imam sudah mengatakan, seakan-akan mengajak makmumnya untuk memuji, maka mereka langsung membaca Rabbana walakal hamd. Dan itu sudah dijelaskan. Termasuk Syekh Jibrin rahimahullah menulis dalam buku beliau Sifat Salat Nabi, riwayat yang dinukil dengan sanad yang sahih. Pada saat sesama wanita melakukan salat berjamaah yang diimami juga oleh wanita, apakah ada kewajiban membaca iqamah? Yang saya tahu ijtihad para ulama mengatakan tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Tidak ada iqamah bagi kaum wanita. Jadi iqamah hanya bagi kaum laki-laki, kecuali kalau mereka ikut berjamaah dengan laki-laki. Jadi boleh tidak iqamah. Dan sebagian ulama mengatakan boleh mereka iqamah, tapi bukan seperti iqamahnya kalau kaum laki-laki gitu. Pada saat berjamaah sesama wanita tersebut, kalau ada anak laki-laki belum balik ikut menjadi makmum, posisi berdiri di mana? Depan imam wanita atau sejajar dengan makmum yang lainnya? Dilihat di sini, kalau dia sinnut tamyiz, jadi umur yang sudah bisa membedakan mana baik mana buruk atau jenis kelamin, biasanya patokannya kata ulama fikih adalah 7 sampai 10 tahun. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 tahun, beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, suruh anak kalian ya, muru auladakum bis salati fis sab'. Suruh anak kalian salat di umur 7 tahun itu. Wadribuhum fil ashr, dan pukullah mereka di umur 10 tahun kalau mereka tidak mau salat. Jadi Nabi SAW sebutin ada 7 dan ada 10. Maka ulama mengatakan ini namanya sinnut tamyiz. Artinya anak-anak sudah bisa membedakan. Kalau ada anak-anak dengan umur seperti ini, sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia sudah bisa bacaannya bagus, gitu kan, dia sudah tahu hukum-hukum sholat, maka dia boleh jadi imam. Dan yang perempuan semua di belakang, walaupun dia belum balik. Tapi kalau dia tidak faham, bukan umur tamyiz ataupun sudah sampai umur ini tapi masih belum tahu apa-apa, maka dia boleh, dia tidak dihitung sholat karena belum balik, gitu kan. Di mana saja posisi dia berdiri itu tidak ada masalah, karena dia tidak dihitung dalam sholat itu sebenarnya. Dia tidak dihitung dalam sholat itu. Allahu a'lam. Bagaimana cara berceramah kepada orang tua yang masih merayakan tahlilan atau selamatan, sementara ilmu agama saya masih sedikit? Khawatirnya orang tua saya menganggap saya belajar otodidak atau malah disebut sesat. Mohon jawabannya. Sampaikan apa adanya yang kita tahu, gitu kan? Sampaikan dengan kalimat yang santun kepada orang tua kita. Apapun, kita kan punya satu tolok ukur gini. Sepakati dulu teman-teman sekalian. Guru dan kiai kita hanya satu, nggak ada lagi. Nabi Muhammad SAW. Semua yang kita ingin kerjakan berhubungan dengan agama ini, jangan kerjakan sampai Anda sudah menanyakan bagaimana kiai dan guru saya, utusan Allah tuh ajarin. Misal mau sholat, tanya bagaimana Nabi SAW sholat. Mau puasa, bagaimana Nabi SAW puasa. Mau haji, bagaimana Nabi SAW haji. Mau ziarah kubur, bagaimana ziarah kubur. Dan seterusnya, gitu kan? Dan seterusnya. Termasuk masalah takziah, menghadapi orang mati. Semua tanyakan bagaimana ziarah kuburnya, bagaimana bertakziahnya Nabi SAW. Kita ikutin, gitu kan? Supaya jangan kita karang-karang. Karena kalau kita karang-karang, di Indonesia ini banyak yang mengarang-arang. Akhirnya membuat ajaran Islam ini seperti berbeda-beda. Di sana beda, di sini beda, di sini beda, di sini beda, gitu kan. Padahal sebenarnya kita punya standarisasi hukum. Ini semua karena mereka tidak menanyakan bagaimana Nabi SAW melakukannya. Belum pernah ada riwayat teman-teman sekalian, kalau ada sahabat yang mati, Nabi SAW datang lalu mengajak sahabatnya tahlilan, ayo baca zikir yuk, duduk rame-rame, kirim untuk orang mati itu. Mana pernah ada riwayatnya, saudaraku? Coba cari, pastikan. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Yang ada Nabi SAW datang ke rumah para sahabat, membawakan makanan, menyabarkan mereka, itu kan. Kemudian Nabi SAW pulang. Riwayat Sahih menjelaskan Nabi SAW mendatangi rumah keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada penduduk Madinah, "Isna'u li ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum." Buatkan makanan, bawakan makanan ke sana rame-rame ke rumahnya Ja'far, keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian, mereka sedang sedih. Maka sahabat semua rame-rame bawa makanan. Sunnah kita bawa makanan ke tempat orang yang sedang bersedih. Bukan dia lagi yang pasang terop, pasang ini, buat masakan. Orang sudah sedih, tambah lagi hidangkan makanan ke orang lain. Kita yang bawain, itu sunnah Nabi. Kenapa kita harus bentrok? Kenapa harus kita buat yang lain? Nabi SAW waktu datang ke rumah Ja'far bin Abi Thalib, disebutkan dalam riwayat Bukhari, beliau mendoakan keluarga sambil mengatakan, "A'zamallahu ajrakum." Semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. "Inna lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhad." Sungguhnya milik Allah yang dia kasih dan milik Allah yang dia beri. "Wa kullu syai'in indahu bimiqdar." Dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu beliau menyabarkan, lalu beliau pulang. Dan beliau bertakziah selama 3 hari. Kita bukan sedang membahas tahlilan yang merupakan zikir. Bukan masalah zikirnya. Jangan Anda paham, oh ini Ustaz Khalid tidak suka zikir. Bukan. Bukan itunya. Tapi meletakkannya pada apa yang Nabi SAW lakukan. Supaya kita murnikan agama. Coba bapak-bapak dan teman-teman sekalian, kalau kita bebas melakukan apa yang kita inginkan dengan anggapan itu baik. Saya melakukan, Anda melakukan, semua kita melakukan. Kira-kira apa yang tertinggal dari agamanya Allah? Udah gak ada. Nanti akan ditinggalkan, tidak ada lagi kemurnian dalam agama ini. Sementara kata Nabi SAW, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya seperti apa yang dia tangkap, seperti apa yang dijelaskan, seperti apa yang disampaikan." Artinya secara letterlet sampaikan dari saya. Jangan ditambah, jangan dikurangin, gitu kan? Seperti itu. Jadi kemurnian agama terjaga terus kan? Seperti itu maksudnya. Jadi jangan kita tambah-tambahin. Itu maksudnya. Jadi jangan difahamin sedang disorotin ibadahnya, bukan. Berzikir tahlil itu adalah ibadah. Afdal zikir la ilaha illallah, itu Nabi SAW bersabda kan, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itu memang paling afdal, kita disuruh baca. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau tarik ibadah ke ibadah yang lain, tanya, Nabi SAW pernah enggak ziarah kubur ibadah, baca Quran di kuburan, baca Quran ibadah. Tapi membaca Quran di kuburan, tanya, Nabi pernah baca Quran enggak di kuburan? Tanya, cari riwayatnya, ada enggak riwayat? Kalau kita dapatkan riwayatnya, silakan kerjakan. Kalau tidak ada riwayatnya, jangan dikerjakan. Karena kalau kita memumumin nanti jadi masalah nih. Nabi SAW dalam riwayat datang ke kuburan, memberikan salam, mendoakan, pulang. Itu memang hadisnya. Tidak lebih daripada itu. Maka lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Kalau Anda memang betul-betul mau menjadi pengikut Nabi SAW. Kan gitu. Apabila di suatu negara tidak menjalankan hukum syar'i, kemudian ada penjahat yang membunuh dan tidak diadili secara Islam, dosanya ditanggung oleh pemimpin kah? Tentu saja. Pemimpin itu akan menanggung. Kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia menanggungnya. Pasti dia menanggung, gitu kan? Karena dia punya kedudukan, dia manusia bisa menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu sempat melakukan perbuatan kemudian dia bertaubat, ini sisi yang lain ya. Pelaku tadi kalau dia sempat bertaubat dan belum sempat dihukum dengan hukum Allah, tapi sempat bertaubat maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia tidak sempat bertaubat, dia tetap akan kena hukum di hari kiamat nanti. Tetap akan ada hukum di hari kiamat nanti. Waalaikumsalam. Kata seorang kawan saya menitipkan pertanyaan kepada saya, beberapa hari lagi dia akan safar ke 2 negara, Jepang dan Kanada. Dia akan berangkat dari Tokyo hari Jumat tanggal 16 pukul 17 jam 5 sore waktu Tokyo, dan insya Allah akan tiba di Toronto hari Jumat juga sama tanggal 16 pukul 4 sore. Jadi tanggal keberangkatan sama dengan tanggal kedatangan. Waktu perjalanan Tokyo-Toronto adalah 11 jam. Jaraknya 10.350 km. Pertanyaannya, jika selepas take off dari Tokyo, kapankah dia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya? Tentu awal dia take off, dia ikuti waktu setempat. Karena tolok ukur sholat maghrib atau isya adalah waktu dia melihat terbenam matahari itu. Jadi karena matahari sudah mulai gelap, misalnya di Tokyo tadi dia berangkat jam 5 sore, ternyata jam 6 sore sudah masuk maghrib. Gelap kan kelihatan di jendela, bisa dilihat dari pesawat. Kalau sudah masuk waktunya maghrib, ya dia sholat maghrib, gitu kan. Berjalan waktu, ternyata mundur 11 jam tadi. Tiba di Toronto ini, di Kanada, mundur 11 jam. Dia melewatin waktu. Kalau dia lewat subuh, misal gelap nih, gelap sampai nanti akan kelihatan ada terbit matahari. Seperti itulah misal, pada tempat dia sholat subuh. Kalau tidak, misal dia berangkat jam 6 waktu Tokyo, kemudian masuk gelap matahari, terus tiba-tiba karena dia mundur jamnya 11 jam, seperti dia kembali lagi ke asar atau pagi gitu kan, karena dia tiba jam 4 sore, berarti belum masuk waktu subuh, ya sudah subuhnya nanti dia ikut waktu Kanada, bukan dia sholat di jalan, karena dianggap dia belum sampai subuh gitu kan, karena dia tidak sampai di subuh, waktunya malah mundur ke belakang. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi katakan setiba dia di Toronto, bagaimana dia harus melaksanakan sholat subuh, duhur dan asar, tentu mengikuti waktu setempat pada saat tiba. Karena dia tiba waktu sore misalnya jam 4, maka dia nanti sholatnya adalah duhur sama asar. Masalah subuh nanti dia sholat pada saat waktu subuh datang, karena subuh memang belum sampai pada saat itu. Apakah diperbolehkan sholli atau sholat dengan hanya duduk saja, meski ada selasar atau area dapur yang bisa dipakai untuk sholli berdiri? Jika diperbolehkan, apakah arah perjalanan pesawat yang tidak memungkinkan bagi dia untuk menghadap kiblat dapat dianggap sebagai bentuk keringanan? Tentu saja, dia sholat semampunya. Dia sholat semampunya, dia sholat di atas kendaraannya, duduk dan menghadap tempat yang dia mampu. Nabi SAW pernah sholat di atas tunggangannya, untahnya, gitu kan? Sementara beliau mengarah ke Madinah dan kiblat ada di belakang, mengarah ke Mekah. Jadi saya sarankan tidak usah paksakan berdiri kalau di pesawat, terlebih lagi kalau pada saat ada pesawat lagi goncang. Itu sudah disepakati kok oleh para ulama, boleh sholat duduk pada saat di kendaraan yang memang tidak memastikan berdiri, kecuali kalau bisa, gitu kan? Kalau saya temukan di Saudi Airlines, memang khusus pesawat Saudi Airlines, pesawat lain saya tidak temukan itu ya. Di bagian belakang memang dilowongkan tempat kurang lebih mungkin lebarnya 2 kali 2 meter, memang dijadikan sebagai musola, gitu, tempat untuk sholat. Nah, kalau ada alhamdulillah, tapi kalau tidak jangan dipaksakan. Bila biasa puasa Daud, kalau ketemu puasa Tasu'a dan puasa Ashura, bagaimana bila ingin melaksanakan puasa Daud tapi ingin juga melaksanakan puasa Tasu'a dan Ashura? Gak bisa ketemu ini, kecuali bertepatan waktunya. Jadi puasa Daud menggugurkan puasa-puasa yang lain. Emang sudah gugur. Karena syaratnya, Nabi SAW mengatakan, puasa yang paling afdal puasa Daud, dia berpuasa sehari dan berbuka puasa sehari. Itu syaratnya. Jadi, kena atau tidak kena. Kalau bertepatan misal Senin seseorang puasa Daud, pas Senin dia boleh gabung niatnya, sunnah dengan sunnah. Puasa Senin sama puasa Daud. Selasa dia tidak puasa, Rabu dia puasa, hari Kamis dia gak puasa lagi. Walaupun dia ingin mengejar fadilah hari Kamis, sudah gak bisa lagi, karena memang syaratnya harus puasa sehari, berbuka puasa sehari. Atau sekalian dia tidak usah puasa Daud, dia cari puasa-puasa yang lainnya. Karena memang puasa Daud syaratnya begitu, sehari puasa dan sehari tidak berbuka puasa. Bolehkah menghitung zikir dengan tasbih, biji-bijian? Jadi sebelumnya saya ingatkan dulu Bapak Ibu sekalian, tentu hari Kamis dan Jumat nanti jangan kehilangan ya kesempatan puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerjakan, dan hari Kamis boleh diniatkan puasa Kamis dan puasa Tasu'a, sementara hari Jumatnya dengan puasa Ashura, ya, puasa pada hari 10 Muharram. Dan ini hadisnya jelas, Nabi SAW menyuruh untuk berpuasa pada hari Tasu'a, ya. Pada hari Ashura. Dan beliau menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, waktu ditanya tentang fadilahnya, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Ya, jadi dengan dua hari puasa, kalau tanggal 9-nya hadis Tirmidzi dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, kalau saya masih hidup tahun depan saya ikutkan 10 dengan 9. Supaya tidak sama dengan orang Yahudi, karena Yahudi pun berpuasa di hari Ashura. Dua hari puasa bisa mengampuni dosa 365 hari ke belakang. Maka jangan sia-siakan, ini nanti masuknya hari Kamis lusa dengan hari Jumatnya. Kalau tadi pertanyaan apa, bagaimana bertasbih dengan menggunakan biji-bijian? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dipersesikan oleh ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama melemahkannya. Tentang Nabi SAW waktu ke masjid lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha berzikir sambil memegang batu, lalu menghitungnya gitu kan. Lalu Nabi SAW pulang, ternyata Ummu Salamah masih melakukan hal yang sama, sambil berzikir, sambil hitung dengan batu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, apa kau dari tadi masih mengerjakan hal yang sama? Kata Ummu Salamah, iya. Kata Nabi SAW, saya sudah kerjakan zikir yang melampaui pahalam, banyak, lebih banyak. Dengan cara saya membaca setiap mengatakan subhanallah saya membaca adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimat, adada khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi setiap baca subhanallah saya baca sejumlah makhluknya, wa ridha nafsihi dan keridhaan dirinya, wa zinata arsyi dan perhiasan sehingga wa midada kalimat dan luasnya kalimatnya. Tapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama, dilemahkan oleh para ulama sehingga umumnya ulama tidak menggunakannya, tidak memakainya. Ada juga sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah tapi tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih, maka ada yang memakainya, gitu kan? Ada yang memakainya. Tentu kita ambil kesimpulan, afdal tidak menggunakan tasbih, afdalnya lebih baik dia menggunakan tangannya sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, tangan yang digunakan untuk bertasbih, berzikir akan menjadi saksi pada hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih melanjutkan bahasan kita, kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat Nabi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah beriman dan meyakini keutamaan mereka atas segenap kaum mukminin dan muslimin selain mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkan hal tersebut seraya memuji mereka di dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin, dan ini mutlak. Tidak mungkin ada selain muhajirin diitlakkan kecuali kepada para sahabat yang memang dasarnya tinggal di Mekah pada saat itu dan hijrah ke Madinah. Dan ansar, istilah hanya digunakan untuk sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah. Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. InsyaAllah kalau kita mengikuti, kita termasuk dalam ayat ini. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun akan ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini memberikan berita gembira kepada kita yang mengikuti para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, karena Allah memuji siapapun di antara sahabat dan yang mengikuti mereka dengan cara baik, artinya mencontohi mereka. Dipastikan mereka akan masuk dalam surga pada saat meninggal, insyaAllah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai Hasan, juga riwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang sahih tentunya. Kata Nabi SAW, "La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku, sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan mencapai satu mud dari infak mereka atau separuhnya. Mud berarti satu genggam, gitu ya. Jadi kalaupun kita mengeluarkan sedekah satu gunung Uhud, Uhud itu kilometernya kurang lebih 3 km. Sebesar itu pun kita semuanya emas yang kita sedekahkan tidak akan sama dengan satu genggam para sahabat dari sedekahnya. Yang ketiga, hendaknya berkeyakinan bahwa Abu Bakar Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling utama, sedangkan sahabat lainnya berada di bawahnya secara umum. Dan bahwasanya para sahabat yang utama sesudah beliau adalah Umar, lalu Uthman, lalu Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakar, walakin akhi wa sahibi." Kalau seandainya aku boleh memilih seorang khalil, kekasih yang paling aku cintai dari umat ini, niscaya aku pilih Abu Bakar. Akan tetapi dia adalah saudara dan sahabatku. Karena Nabi SAW ya, mencintai Allah Azza wa Jal. Jadi tidak layak untuk menjadikan ada dari umat ini orang yang beliau sangat cintai, yang memang sampai kekasih yang sangat disukai. Maka beliau mengatakan, kalaupun ada dari umatku, maka pasti dia adalah Abu Bakar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami dahulu sudah biasa mengatakan padahal Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. ungkapan seperti itu sampai kepada Nabi SAW, namun beliau tidak mengingkarinya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi sudah biasa Nabi SAW pun mendengarkan kalau sahabat-sahabat mengatakan Abu Bakar yang terbaik, lalu Umar, lalu Uthman, lalu Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan Nabi SAW dengar tapi Nabi tidak mengingkarinya. Dan ini berarti masuk dalam kriteria hadis ya, yang pernah kita sebutkan di awal-awal pertemuan. Pernah saya jelaskan kalau Nabi SAW bisa diambil dari kauliyah, perkataan beliau, atau fi'liyah, perbuatan beliau, atau takririyah, persetujuan beliau. Persetujuan ini berarti beliau diamkan, beliau biarkan. Seperti kasus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah makan biawak di hadapan beliau dan beliau biarkan. Maka sama dengan kasus ini, Nabi SAW membiarkan para sahabat menyusun deretan tadi yang terbaik Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, dan beliau tidak mengingkarinya. Ali radhiyallahu anhu juga berkata, sebaik-baik umat ini sesudah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, lalu Umar, dan sekiranya aku mau menyebutkan yang ketiga niscaya aku sebut, maksudnya adalah Uthman, semoga Allah ridha mereka semua. Dan ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Artinya Ali radhiyallahu anhu yang banyak orang-orang Syiah menganggap ditokohkan lalu mengatakan Ali lebih baik, Abu Bakar, Umar merebut khilafahnya, ini semua dikarang-karang, tidak ada sama sekali. Sementara Ali sendiri radhiyallahu anhu memuji Abu Bakar, ya, memuji Abu Bakar dan Umar, bahkan ya, mengetahui kenapa Nabi SAW menikahi anaknya Abu Bakar. Karena memang mencintai Abu Bakar. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi SAW lagi duduk bersama Aisyah, lalu istri yang lain datang lalu berkata, ya Rasulullah, cobalah ya, bagi lagi tambahan waktu Anda dengan kami. Artinya jangan terus menerus sama Aisyah, karena di siang hari Nabi SAW biasa menghabiskan waktu bersama Aisyah lebih banyak, walaupun yang lain juga didatangin, tapi kalau malam beliau selalu adil. Maka kata Nabi SAW, cukuplah dia, Aisyah adalah anaknya Abu Bakar. Artinya beda dengan kalian, tidak bisa disamakan. Ayahnya ini sahabat dekatku, gitu kan? Dan ini sebuah pujian langsung dari Nabi SAW. Kemudian poin yang keempat, hendaknya mengakui keunggulan-keunggulan dan keutamaan-keutamaan mereka seperti keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Bukit Uhud di saat Uhud bergoncang sedangkan mereka ada di atasnya. Uskun Uhud, innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah hai Uhud, karena sungguhnya di atasmu hanya ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu ajma'in. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari. Juga sabda beliau kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun wa min Musa?" Jadi ini kedudukan Ali radhiyallahu anhu, ya. Kata Nabi SAW, "Tidakkah kamu rela kalau posisimu dariku seperti posisi Nabi Harun dan Nabi Musa?" Artinya seperti orang yang bersaudara dan juga ditunjuk sebagai nabi. Tapi memang itu tanda tanya, artinya kedudukan, bukan berarti Ali radhiyallahu anhu seorang nabi, gitu kan? Karena Nabi SAW sudah mengatakan dalam hadis lain, "Saya adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah." Sabda beliau juga tentang Fatimah radhiyallahu anha di dalam hadis Bukhari. Fatimah tu sayyidatu nisa'i ahli al-jannah. Fatimah adalah penghulu kaum wanita penghuni surga radhiyallahu anha. Sabda beliau juga tentang Zubair bin Awam, "Inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariyyi Zubair bin Awam." Sesungguhnya setiap nabi itu mempunyai hawari, pengawal setia, dan sungguhnya pengawal setia adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Setiap kali Nabi SAW membutuhkan untuk melawan musuh, maka Zubair bin Awam selalu ada. Dan Zubair bin Awam ini ibunya bernama Sofia, Sofia tante Nabi SAW. Jadi ini sepupu Nabi, Zubair bin Awam. Sabda Nabi SAW mengenai Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Allahumma ahibbuhuma fa inni uhibbuhuma." Ya Allah, cintailah mereka berdua karena sungguhnya kami mencintai mereka berdua. Karena sungguhnya aku mencintai mereka berdua. Hadis ini juga sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian sabda Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Inna Abdullahi rajulun salih." Sesungguhnya Abdullah anaknya Umar ya, adalah laki-laki yang salih. Juga hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi SAW sebutkan tentang fadilah-fadilah sahabatnya. Sabda Nabi SAW tentang Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anta akhuna wa maulana." Kamu adalah saudara kami dan maula kami. Maula ini budak yang dibebaskan. Maka digunakan istilah maula. Jadi kalau antum memiliki seorang budak, Lalu budak itu dibebaskan, maka ada istilah maula, ya, ada istilah maula, artinya pernah dibebaskan oleh orang itu. Sabda beliau tentang Salim, seorang mantan budak Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajma'in, istaqri'ul Qur'ana min arba'a min Abdullah bin Mas'udin wa Salim maula Abi Hudzaifah wa Ubay bin Ka'ab wa Mu'adz bin Jabal. Hendaklah kalian semuanya, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, meminta belajar membaca Al-Quran kepada empat orang, Abdullah bin Mas'ud, Salim, mantan sahayanya Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Juga sabda Nabi SAW tentang Aisyah, wa fadlu Aisyata ala nisa ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah atas segenap kaum wanita adalah bagaikan keutamaan roti yang dicampur dengan daging atas seluruh makanan, atau atas makanan yang tidak dicampur dengan daging. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. Sabda beliau tentang keutamaan kaum Ansar, orang-orang asli Madinah. Kata Nabi SAW, "Lau annal ansara salaku wadiyan aw syi'ban la salaktu fi wadil ansar walaula al hijratu lakuntum ra'a lakuntum ra'an min al ansar." Sekiranya kaum Ansar, sahabat-sahabatku dari Madinah, mereka menempuh jalan di suatu lembah atau suatu celah jalan di perbukitan, niscaya aku menelusuri lembah yang ditelusuri oleh kaum Ansar. Dan sekiranya bukan karena hijrah, niscaya aku akan menjadi seorang kaum Ansar. Artinya kalau aku disuruh pilih, aku lebih suka lahir di Madinah dan menjadi bersama dengan orang-orang Ansar itu. Tentang? Oh iya, jazakallah khair. Juga ada sabda Nabi SAW tentang Ja'far bin Abi Talib, sepupu beliau, saudaranya Ali bin Abi Talib, yang beliau mengatakan, Ashbahta khalki wa khuluki, kau benar-benar sangat mirip dengan fisikku dan perangaiku. Jadi Ja'far bin Abi Talib adalah orang yang sangat dekat secara fisik dengan Nabi SAW. Dan sabda beliau juga kepada Bilal bin Abi Rabah, sami'tu daffana 'alaika baina yaday fil jannah, aku telah mendengar suara sendalmu di hadapanku di dalam surga. Dan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kita kembali kepada orang Ansar tadi, ada sabda Nabi SAW yang lain juga riwayat Imam Bukhari berbunyi, al ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah. Kaum Ansar tidak ada orang yang mencintai mereka melainkan seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan seorang munafik. Barang siapa mencintai mereka niscaya Allah mencintainya, dan barang siapa membenci mereka niscaya Allah pun membencinya. Sabda Nabi SAW juga tentang sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ihtazzal arshu limauti Sa'ad bin Mu'ad, arsy Allah bergoncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Maksudnya saking dekatnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bahasa kiasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bergoncang arsy-Nya karena meninggalnya Sa'ad. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat Nabi yang mulia sekali, beliau pimpinan orang Ansar di Madinah, gitu kan. Dan beliaulah yang penentu keputusan pada saat dihukumnya suku Quraidah, orang-orang Yahudi, yang akhirnya semua laki-laki mereka dibunuh oleh para sahabat. Tentang keutamaan Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu, pada suatu malam yang gelap gulita Rasulullah SAW bersama salah seorang sahabatnya di kediaman beliau. Ketika mereka berdua keluar, tiba-tiba ada cahaya menyinari mereka pada saat mereka berjalan, dan ketika mereka berpisah, cahaya itu pun turut berpisah bersama dengan mereka berdua. Jadi ini ada kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini sahabat Nabi yang bagus sekali bacaan Qur'annya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau pernah selesai sholat malam, kemudian beliau keluar di depan rumahnya karena merasa cuaca panas dan membaca Al-Quran. Lalu tiba-tiba kudanya merontak. Lalu beliau pun berhenti membaca, lalu melihat ke arah kudanya, kudanya berhenti. Lalu kemudian tidak merontak lagi. Lalu kemudian beliau ulangi bacaan Al-Quran, terulang lagi hal yang sama sampai 3 kali. Lalu kata Usaid, tiba-tiba aku mengangkat pandangan mataku ke langit, aku melihat ada cahaya putih yang menembus langit. Lalu aku bergegas mendatangi Nabi SAW dan menceritakan. Kata Nabi SAW, wahai Usaid, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya kau tetap membaca Al-Quran sampai pagi hari, niscaya penduduk Madinah akan melihat malaikat yang datang mendengarkan bacaan Quranmu. Sabda Nabi SAW tentang keutamaan Ubay bin Ka'ab, Inna allaha amarani an akra alaika lam yakunil ladina kafaru qala wasammani qala na'am fabaka Ubay. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jal memerintahkan aku membacakan kepadamu surah Al-Bayyinah khusus buat kau hai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini. Ubay berkata, apakah Allah menyebut namaku, mengatakan hai Muhammad bacakan buat Ubay? Kata Nabi SAW, iya. Maka Ubay pun akhirnya menangis. Kemudian Khalid bin Walid disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari juga, Saifun min suyufillahi maslul. Pujian Nabi SAW terhadap Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang terkenal pejuang, pemimpin perang. Dia adalah salah satu pedang di antara pedang-pedang Allah yang terhunus terhadap musuh-musuhnya. Kemudian pujian Nabi SAW terhadap keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Ibni hada sayyidun walallallah yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Cucuku ini adalah seorang penghulu atau tokoh yang akan diutamakan, dan semoga dengannya Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari. Tentu pada saat Ali radhiyallahu anhu mati, maka masyarakat Madinah membaiat Al-Hasan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu Muawiyah pun datang dari negeri Syam dan dibaiat juga oleh umumnya masyarakat negeri Syam. Maka yang terjadi pada saat itu adalah bertemulah dua kekuatan besar antara Hasan radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dua-duanya ini punya hubungan kerabat dari Quraisy, gitu kan? Satu cucu Nabi SAW, satu anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini masih punya hubungan kerabat ya dengan Nabi SAW juga di Mekah. Maka pada saat itu Hasan radhiyallahu anhu melihat pasukan muslimin yang begitu banyak, dan akhirnya dia mengalah dan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka akhir pada saat itu dikenal dengan Amul Jama', hari tahun penyatuan. Dan ini kata ulama hadis disepakati dari hadis Bukhari ini bahwasanya inilah yang dimaksud oleh sabda Nabi SAW, Hasan ini adalah tuan, sebuah seorang tokoh yang akan ditokohkan, sempat diangkat jadi khalifah beberapa hari gitu kan. Lalu kemudian dia, Allah akan memperbaiki keadaan dua pasukan muslimin yang hampir berperang dan tidak jadi. Maka ulama mengatakan kejadiannya adalah pada saat Hasan memberikan khilafah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu ajma'in. Sabda Nabi SAW juga kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bin Jarrah, li kulli ummatin amin wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat mempunyai seorang yang paling dipercaya, dan sungguhnya orang kepercayaan kita wahai umat Islam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, harus kita banggakan dia gitu. Baca tentang sejarahnya bagaimana orang ini sangat jujur dan amanah. Tentu beliau mengatakan semoga Allah meridhai mereka semua, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim yang kita tidak beda-bedakan, kecuali memang yang Nabi SAW berikan kedudukan lebih baik daripada yang lainnya. Yang kelima, kita dianjurkan wajib bagi kita menahan diri dari menyebut kesalahan-kesalahan mereka dan tidak membicarakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena Nabi SAW sudah mengatakan, La tasubbu ashabi, janganlah kalian menghujat atau mencela para sahabatku. Juga sabda Nabi SAW, La tattakhiduhum gharadan ba'di, jangan kalian menjadikan para sahabatku sebagai sasaran celaan sepeninggalku nanti. Juga sabda Nabi SAW, Faman adhahum faqad adhani, waman adhani faqad adhallah, waman adhallah yushiku an ya'khudah. Barang siapa yang menyakiti mereka para sahabatku, berarti dia telah menyakitiku. Dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, niscaya dia akan segera menghukumnya. Allah akan menghukumnya. Gitu kan? Jadi para sahabat harus dihormatin. Ya, dan kalau orang yang mencaci maki mereka, berarti mencaci maki Nabi SAW. Makanya pemahaman Syiah yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, dasarnya orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Sasaran dia sebenarnya menghina Nabi SAW. Tapi kalau dia langsung menghina Nabi SAW, maka akan terbongkar kedoknya. Maka dia menghina orang-orang sekitar Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, kemudian istrinya Aisyah dan Hafsah, gitu kan? Yang disoroti Abu Bakar sama Umar. Jadi anaknya Abu Bakar dan anaknya Aisyah, Umar dan anaknya Hafsah, gitu kan? Itu yang paling mereka sorotin dan mereka kafirkan tanpa ada alasan yang jelas berhubungan dengan masalah itu. Dan umumnya riwayat-riwayat yang disebutkan dikarang-karang oleh mereka. ya, dengan mengarang kisah-kisah yang aneh-aneh gitu tentang Abu Bakar dan Umar ini. Sementara kita tahu kalau kita susun nama-namanya anaknya Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, cucu Nabi SAW, anak-anaknya mereka namanya Abu Bakar bin Husain, ya, Umar bin Husain, Uthman bin Husain, anaknya Hasan juga begitu. Semua cucu Nabi SAW punya anak Abu Bakar, Umar, Uthman, dikasih nama. Bagaimana mereka bisa membolak-balikan fakta itu? Dan Umar pun menikah di akhir hidup beliau dengan anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kalthum, dan akhirnya meninggal di paha Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Waktu ditanya Umar, kenapa anda nikahi Ummu Kalthum, dia mengatakan agar saya punya sambungan nasab dengan Nabi SAW. Itu terjadi. Jadi Ali bin Abi Thalib anak mantunya Nabi SAW, sementara Umar mertuanya Nabi, dan Umar bin Khattab adalah anak mantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saking dekatnya hubungan mereka. Jadi ini sebenarnya sudah jelas permainan orang-orang Yahudi yang ingin merusak umat Islam. Maka sadarlah wahai saudaraku, jangan terpengaruh dengan isu-isu yang mereka lemparkan, akhirnya sampai berlebih-lebihan dalam mencaci maki para sahabat ini. Yang keenam, hendaklah beriman dan meyakini kemuliaan dan kesucian istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini bahwasanya mereka adalah wanita-wanita suci dan disucikan, dan hendaknya memohon keridhaan untuk mereka, berpandangan bahwa yang paling utama dari mereka adalah Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Yang demikian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 6 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Bagaimana mengaplikasikan wajibnya mencintai para sahabat dalam kehidupan kita saat ini? Dengan mencontohinya, mengidolakannya, gitu kan? Jadi kita selalu membaca sejarah-sejarah mereka, baca sejarahnya, kemudian mengetahui apa yang berhubungan dengan perilaku-perilakunya, nasihat-nasihatnya, gitu kan? Tadi saya sudah sarankan, coba ikutin, ada 8 episode kita yang sudah selesai, alhamdulillah, Tablik Akbar setiap bulannya sekali, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf, ya, itu sudah selesai kita jelaskan. Maka ini saya sarankan radhiyallahu anhum dicoba diikutin. Anda akan lihat ada pelajaran-pelajaran yang bisa didapatkan dari situ. Maka kita ambil pelajaran dari kehidupan mereka, mengenang kisah-kisah mereka, karena mereka sudah mendahului kita dan mereka sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitulah caranya kita mengaplikasikan Allahu alam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini yang saya tahu. Kemudian ada pertanyaan terakhir di sini, masalah melihat acara di saya mau tabayun dengan antum. Melihat acara di stasiun TVRI tiap Kamis pagi, ana lihat antum bermajelis dengan para pelaku bid'ah. Apa alasan antum untuk hadir di majelis itu? Tolong jelaskan biar tidak terjadi fitnah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini bukan di tempat umum. Ini malah menyebab fitnah nanti. Orang jadi tidak jelas. Jadi antum kalau mau bertanya, bertanya di belakang, bukan dengan cara tempat umum. Pastikan. Tapi saya jelaskan, gitu kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah diutus oleh Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih untuk mendatangi kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang memang menentang kepemimpinan Ali pada saat itu. Dan akhirnya Abu Abbas datang kemudian mendakwahi mereka karena disuruh oleh Ali bin Abi Thalib. Dan juga pernah beberapa tabi'in pada saat mereka diundang untuk mendatangi majlis untuk menjelaskan sesuatu yang benar dari hukum-hukum Allah, mereka datang. Gitu kan? Beberapa ulama kita sekarang kalau diundang di stasiun TV atau di tempat-tempat ya, yang memang mereka dibutuhkan untuk menjelaskan ilmunya, karena kalau tidak hadir malah orang-orang yang tidak benar yang menyampaikan, maka mereka hadir tapi mereka tidak ikut-ikutan dengan perbuatan yang salah. Dan ingat teman-teman sekalian, nasihat saya pribadi untuk diri saya dan juga untuk sekalian jemaah sekalian, kalau ada satu orang muslim berbuat salah, satu salah misalnya atau dua salah, ada kesalahan dia, sorotin kesalahannya bukan seluruh perilakunya, gitu kan. Misal ada orang muslim, dia ada kekeliruan dengan satu kesalahan. Itu kesalahannya yang kita perbaikin. Jangan, oh ini buruk nih, sudah penghuni neraka. Gara-gara pernah dusta sekali misalnya. Baik, dusta lagi salah, dia bohong. Sorotin tuh kebohongannya. Nasihatin, luruskan, gitu kan. Jadi dia jadi baik nanti. Tapi kan ada yang lainnya, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Dan gini saudaraku, muslim itu, Islam sendiri sudah punya nilai sendiri, nilai plus. Dia muslim itu sudah cukup. Sebenarnya sudah nilai bobot yang berat sekali gitu. Itu saja kalau dengan kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. itu sudah cukup bobot yang luar biasa. Kalau ada kesalahan dia, bukan kita membenarkan orang yang berbuat salah ya, bukan. Tapi kita harus bijaksana. Kalau setiap orang muslim berbuat salah, langsung kita singkirkan, tidak bergaul sama dia, tidak menasehatinya. Bayangkan kalau antum seperti itu eksklusifnya. Hah? Berapa banyak umat yang antum tinggalkan nih? Bukan enggak? Kita kan tinggalkan semua orang. Teman-teman antum di sebelah apartemen di atas, karena azan di masjid. Wah ini ahli nar, gak usah diajak ngomong. Berat kalau begitu. Datangin saudaraku, nasehatin dia, gitu kan? Luruskan dia. Teman-teman ini yang pada mengundang saya mengatakan kepada saya sendiri, Ustaz jazakallah khair, kami mendengarkan ceramah antum di YouTube. Bahkan ya, teman yang mengundang saya ini mengatakan kepada saya, tiap malam saya dengar ceramah antum dan banyak ceramah saya disampaikan dalam pengajian-pengajiannya. Ada upaya orang untuk memperbaiki dirinya, lalu kita tinggalkan. Subhanallah. Harus punya fikih ibadah namanya. Fikih dakwah. Seseorang harus paham bagaimana berdakwah, saudaraku. Saya bukan hadir dalam acara yang salah, tapi saya sedang hadir pada saat saya diminta menyampaikan sebuah tema yang harus saya sampaikan karena saya tahu saya ahlinya di situ. Itu poin yang saya lakukan, dan saya menasihati apa yang saya bisa nasihati. Itu yang saya lakukan. Saya pribadi begitu cara berdakwanya ya. Saya tidak bisa seperti beberapa ikhwah yang berdakwah dengan kaku sekali sehingga semua muslim dianggap musuhnya. Sedikit tidak sepaham sudah selesai. Dijauhi, ditahzir, dimacam-macam, disebut keburukannya. Nah, subhanallah. Ya, ini kalau kita hidup begitu bagaimana? Sahabat saja banyak yang salah. Sahabat banyak yang salah. Diluruskan oleh sahabat yang lain. Diluruskan oleh Nabi SAW. Gitu kan? Bukankah pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan ada satu orang badui datang. Begitu masuk masjid, sahabat Nabi nih, orang badui. Datang, dia tahu Nabi SAW, dia tahu para sahabat. Langsung teriak depan sahabat Nabi yang lain. Hai Muhammad, berikan saya apa yang Allah berikan kepada kamu. Enggak bilang Rasulullah, enggak bilang Muhammad, enggak bilang Nabi. Dengan tidak sopan, minta baru kasar. Bayangin, semua sahabat wajahnya memerah. Ini udah mau dikeroyokin nih orang. Ini udah kurang ajar nih. Nabi SAW dengan tenang mengatakan, diberikanlah ini. Ambillah, dikasih apa yang dia minta. Lalu kata Nabi, cukupkah? Sudah cukup apa yang saya kasih? Apa orang itu bilang? Belum cukup hai Muhammad. Lihat kurang ajarnya. Udah dikasih masih gitu kan? Nabi kasih lagi. Sudah cukup kah? Belum cukup. Masih mau lebih. Kata Nabi SAW, baiklah, saya mengundangmu ke rumah. Datang ke rumah. Ternyata orang ini memang, ternyata dia bawaannya, karakternya kasar. Dari padang pasir, biasa teriak-teriak, tidak santun, tidak punya tata krama memang. Memang bawaannya, dia gak nganggap dirinya buat salah tuh. Sampai rumah Nabi SAW, Nabi kasih, ini yang saya punya. Cukupkah? Cukup hai Muhammad, terima kasih. Memang terima kasih pun dengan kasar, gitu kan? Memang begitu bawaannya. Kata Nabi SAW, wahai saudaraku, tadi waktu kau masuk ke dalam masjid, kau telah membuat sahabat-sahabatku marah dengan kata-katamu. Mereka tidak terbiasa dengan kata-kata seperti yang kau ucapkan. Dan agama tidak menyuruh kita berkata kasar seperti itu. Maka sekarang bagaimana menurutmu yang sudah saya berikan? Cukup, baik. Ucapkanlah, saya akan ajak kamu keluar di hadapan mereka. Ucapkanlah apa yang kau ucapkan tanpa kau tambah-tambah. Memang kau sudah berterima kasih kepada saya. Dan yang paling baik kau ucapkan jazakallah khair. Baiklah Muhammad. Dia bilang begitu. Orang badui tidak biasa memanggil Rasulullah, panggil nama, gitu kan? Maka masjid langsung kata Nabi SAW, wahai saudara-saudaraku, saudara kalian ini tadi telah mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kalian. Tapi kami telah memberikan kepadanya apa yang kami miliki. Maksudnya Nabi SAW menggunakan kata santun. Kami telah memberikan. Dan dia sudah merasa puas. Bukankah begitu hai saudaraku? Lalu kemudian dia mengatakan, iya benar. Dan aku mengatakan, jazakallah khair hai Muhammad. Maka semua sahabat jadi redah pada saat itu. Gitu kan? Coba bayangkan, kalau Nabi SAW mendorong orang ini, suruh keroyokin, pukulin aja. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kau keras hati hai Muhammad, kasar kata-katamu, nolak semua orang yang salah dengan tidak meluruskan, semua orang lari dari sisimu. Gak ada orang yang mau datang. Gak bisa akhi. Orang salah di satu kesalahannya, salahnya itu yang diperbaikin. Satu itu. Jangan dilupain. Orang sholat, banyak orang menyorotin kelompok, banyak orang individu. Kalau saya subhanallah, saya sorotin kesalahan dia apa. Bukankah teman-teman kita yang berbuat satu perbuatan bid'ah misalnya, dia juga berbuat perbuatan sunnah? Bukankah dia sholat? Bukankah dia puasa Ramadan? Bukankah dia haji? Baik, ada salahnya karena dia melakukan perbuatan yang Nabi tidak contohkan di satu substansial. Sorotin tuh, perbaikin itu. Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Pandu dia supaya dia keluar. Kan gitu. Pasti ketemu, interaksi, bagaimana tidak interaksi? Enggak mungkin tidak, kan gitu. Jadi kita harus bijaksana, namanya fikhu dakwah di sini. Bukan kita menghalalkan, bukan. Saya bukan kumpul tiap hari sama-sama berbuat kesalahan, tidak pernah. Saya hanya datang karena diundang menjelaskan sebuah hukum. Titik, tidak lebih daripada itu. Dan saya merasa saya ahlinya, saya harus menyampaikan. Kalau tidak, orang lain akan diundang dan menyampaikan hukum yang salah. Mana yang lebih besar madaratnya? Harus bijaksana. Dan saya mengajak teman-teman untuk ilmu, jangan kaku. Gak boleh kaku ini. Kaku sekali. Harus begini, harus begini. Dan ketakutan seperti orang yang sudah berbuat salah, seperti kita masuk ke neraka. Subhanallah. Saya tahu dan saya faham agama. Saya bukan orang yang baru belajar agama. Dan saya lakukan sesuatu dengan bijaksana dan saya tahu saya ada hisab hari kiamat. Apakah Anda peduli dan saya tidak peduli? Subhanallah, gitu kan? Harus hati-hati nih, gitu kan? Harus hati-hati. Apalagi kalau mau mengklarifikasi seperti ini, semestinya bukan di depan umum, saudara. Aku datang di belakang tanyain saya. Ya, tetapi kalau ini ditanya di depan umum, saya jelaskan akhirnya. Mestinya tanya di belakang, tanyain kenapa begini, Ustaz? Apa ada alasan? Saya akan jelaskan. Tapi karena dibutuhkan, ya sudah, saya jelaskan secara umum. Mestinya tidak boleh, gitu kan? Adab dalam menuntut ilmu adalah tidak boleh memojokkan seseorang yang memang membutuh, dia butuh jawaban, tapi bukan berarti ditanya di depan umum, karena ini bukan masalah umum. Tapi karena butuh jawaban, saya sudah jelaskan. Dan itulah cara saya berdakwah. Anda punya cara sendiri, silahkan. Dan saya sama sekali tidak suka kalau dalam majelis ilmu saya itu kita jadi kaku. Orang salah satu, semuanya salah hidupnya. Pokoknya ini sudah tidak boleh ditemani. Subhanallah. Diboikot, gak boleh teman, gak boleh salam. Subhanallah. Muslim, akhi. Muslim itu. Kata Nabi SAW, al-muslim, aku muslim. Muslim saudaranya muslim yang lain. La yakhdhuluhu, tidak boleh dia menghinanya. Wa la yahkiruhu, tidak boleh dia menghinanya, tidak boleh menjatuhkannya. Tidak boleh menyalah-nyalahkannya. Bihasbi bri'in min syar'an yahkira akhahu muslim. Cukuplah satu hal yang buruk bagi seseorang. Berat hukuman hari kiamat kalau dia menghina saudaranya muslim yang lain. Kata ulama hadis, menghina di sini adalah membiarkan dalam kesalahan, menghardik-hardik dia, membuat orang lain menjauh dari dia, tidak berinteraksi, tidak menikah, dengan tidak memperbaiki kesalahannya. Lain kalau orang itu sudah diingatkan tidak mau terima, itu lain. Itu lain. Orang jahat nih, mau mencuri, kita nasihatin, jangan, gak boleh akhir ini. Enggak, saya tetap mau, laporin itu. Bahaya. Tapi kalau orang baik-baik dan mau menerima masukan, berikan masukan. Kenapa tidak? Saya pernah bahasakan sebagai penutup contoh. Banyak diantara teman-teman kita, dia tahu maulid misalnya tidak boleh, Nabi tidak pernah contohkan. Baiklah, datang tetangganya undang. Ada pernah jemaah saya, dia bilang, saya tutup pintu Ustaz, supaya saya tidak ditahu kalau ada. Kesannya tidak ada. Karena kalau saya terima nanti saya harus datang. Subhanallah. Saya bilang, kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Kalau saran saya, Bapak Ibu hadir di pengajian saya, saran saya, sambut dia. Begitu dia berikan salam depan pintu pagar, assalamualaikum, waalaikumsalam, sambut. Karena kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Sampai mengaku beriman pada Allah, dia harus hormati tamunya. Orang datang bertamu, sambut dulu, senyum dengan muslim, panggil masuk ke dalam rumah. Dan adab kalau orang bertamu ke rumah kita, jangan tanya kenapa dia datang. Gak boleh ditanya. Hidangkan makan, hidangkan minum. Gak ada orang itu dia kan makan minum terus marah-marah sembarangan, gak ada. Hidangkan makan minum, kemudian tanya kabarnya, tinggal di mana, anaknya, kenalan. Kalau dia sampaikan ada hajat saya, baik, ini sudah makan, sudah minum, ini maaf ya, ada undangan saya maulid nih, silakan datang. Oh iya, terima kasih undangannya, jazakallah khair, jazakillah khair. Tapi saya mau sampaikan sebentar ya, saya pernah hadir pengajian, kalau Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya, dan saya tahu ceritanya seperti ini, sampaikan apa yang kita tahu. Maulid ada mulai dari tahun 230 Hijriah, Nabi SAW meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi saya khawatir kalau saya kerjakan saya keliru. Mungkin saya belum bisa hadir. Tapi nanti kalau ada acara yang lain, pengajian, atau ada bantuan yang dibutuhkan untuk kegiatan sosial, saya siap insya Allah. Bisa saja dia belum faham, dan banyak terjadi jemaah saya lakukan itu. Ternyata akhirnya mereka jadi faham gara-gara tidak faham. Sebelumnya tidak faham, lalu dijelasin seperti itu, oh ternyata gak ada contohnya ya. Lalu dijelaskan lebih jauh, akhirnya lebih faham. Gak jadi itu buat acaranya. Banyak terjadi seperti itu. Hikmah, harus faham bagaimana berdakwah teman-teman. Jangan seperti kaku, batu yang jatuh, pohon yang jatuh di laut. Pap, selesai. Gak mau tahu. Semua orang salah. Subhanallah. Ya. Jadi harus hati-hati dalam masalah seperti ini. Saya sarankan agar kita merangkul saudara-saudara kita muslim. Ingat, rangkulan akan mendatangkan rangkulan. Tepukan akan mendatangkan tepukan. Sama. Bashiru wala tunaffiru. Sampaikan berita gembira. Rangkul mereka. Dan jangan buat orang lari. Nabi SAW bilang itu, sampaikan berita bergembira. Orang tidak mau sholat, sampaikan orang kalau sholat itu fadilahnya begini, janji-janji semua Allah disampaikan. Kalau dia menolak, baru ancamannya. Orang kalau tidak sholat begini loh, orang itu setelah dikasihkan berita gembira dulu, gitu kan? Rangkul mereka. Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin sampai sini bahasan kita. Semoga apa yang kita bahas malam-malam ini bermanfaat buat kita semua dan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan amal saleh kita di timbangan hari kiamat. Semoga orang yang sakit semua disembuhkan penyakitnya, yang dililit utang dilunasi utangnya, dan juga semua orang yang belum dapat hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk ya mengamalkan ilmunya, dan semua muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah kokokkan telapak kaki mereka, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, serta Allah muliakan Islam dan menangkan di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang, malaikatnya menyaksikan majelis ilmu di rumahnya yang mulia, agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab, simpannya satukan kita di masjid yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.